nasinya 3, kopinya pekat, promonya mantap. Yuk semua pilih kopi Tubruk Kaca. Ngopi Kaca, ngopi Kaca, ngopi, ayo ngopi. Beli 2, dapat 3, promo mantap semua suka. Sekali diseruput, langsung kepincut. Manisnya bisa diatur, beli 2, dapat 3. Ayo seruput kopi Tubruk Kaca. Mumpung beli 2, dapat 3, buruan borong sekarang. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Tubruk Kaca.